Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kita sekalian, sehingga pada malam ini kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Tauhid, dan kita masuk dalam bab yang baru, yaitu bab syafa'ah, bab tentang syafa'ah. Dan syafa'ah ini bentuk masdar dari kata kerja atau fi'il syafa'ah, yang maknanya adalah dhammu syai' ila mithlihi, menggabungkan sesuatu dengan yang semisalnya. Ini syafa'ah, menggabungkan sesuatu dengan yang semisalnya. Ini tentunya secara bahasa. Dan juga diantara makna yang lain dari asy-syafa'ah yang diambil dari kata asy-syaf'u, idul witr, ya, lawan dari ganjil. Nah, oleh karena itu di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari demikian pula Muslim, kata beliau, umira Bilalun an yashfa'al adhan wa yutira al-iqamah, bahwa Bilal diperintahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk an yashfa'al adhan, menggenapkan bilangan adhan dan mengganjilkan bilangan iqamah. Maka ini makna secara bahasa dari asy-syafa'ah. Adapun ya secara syar'i, pengertian dari asy-syafa'ah yaitu al-i'anah, bantuan atau pertolongan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan atau meraih apa yang diinginkan, atau menjadikan sesuatu sebagai wasilah, ya, sebagai perantara untuk mendapatkan manfaat atau menolak sebuah kemudaratan. Nah, ini pengertian dari syafa'ah. Yang kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan dalam bab ini beberapa dalil dari Al-Qur'anul Karim, demikian pula sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sebagai pelengkap dan penyempurna. Dan sebelum kita lanjutkan, bahwa para ulama telah membagi asy-syafa'ah menjadi dua. Ada syafa'ah musbattah yang ditetapkan, dan yang kedua adalah syafa'atul manfiyah, syafa'at yang dinafikan. Adapun asy-syafa'ah al-musbattah, syafa'ah yang diterapkan adalah syafa'ah yang memenuhi dua persyaratan. Yang pertama adalah ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada asy-syafi', demikian pula kepada المشروع فيه. Yaitu yang akan memberikan syafaat dan yang akan diberikan syafaat. Kemudian syarat yang kedua adalah al-izn, izin li-syafi'. Izin dari Allah Azza wa Jal kepada yang akan memberikan syafaat untuk memberikan syafaat. Ini jenis yang pertama dari syafa'ah, yaitu syafa'atul musbattah. Ada pun jenis yang kedua, yaitu syafa'atul manfiyah, syafa'at yang dinafikan, yaitu syafa'at yang tidak memenuhi persyaratan. Dan inilah yang Allah nafikan dari kaum musyrikin, orang kafir, di mana mereka tidaklah mendapatkan syafaat sama sekali. Adapun syafaat yang memenuhi dua persyaratan yang kita sebutkan, bagi ridho ya, demikian pula izin, maka inilah yang Allah tetapkan. Dan Allah tidaklah ridho ya, untuk seorang mendapatkan syafaat kecuali al-iman, orang yang beriman, demikian pula bertakwa dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula izin, di mana Allah tidak memberikan izin kepada asy-syafi', yang akan memberikan syafaat, untuk memberikan syafaat ya, kecuali nanti pada yaumul qiyamah. Ya, oleh karena itu perbuatan sebagian manusia, sebagian kaum muslimin, yang ketika mereka meminta syafa'ah kepada Rasulullah, kepada para wali, kepada orang saleh, ini hakikatnya adalah berdoa kepada Rasulullah, berdoa kepada para wali, meminta kepada orang saleh yang telah mati. Dan itulah hakikat dari kesyirikan, sehingga tidak dibenarkan. Meskipun mereka meminta kepada orang yang berhak untuk memberikan syafaat, seperti Nabi alaihi salatu wassalam, ataupun kepada orang saleh yang masyhur dan dikenal kesalehannya, seorang alim, minal ulama, atau dia seorang wali yang memang diketahui sepanjang hidupnya, tidaklah diketahui kecuali kebaikan, dan mereka berhak untuk memberikan syafaat. Namun ketika manusia datang ke kuburannya, meminta syafaat dari mereka, maka ini tidak dibenarkan. Karena kalau mereka tidak meminta syafaat, namun apabila mereka beriman, bertauhid, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya otomatis mereka berhak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi, demikian pula dari yang lainnya. Meskipun mereka terjatuh dalam kesalahan, mungkin jatuh dalam kemaksiatan di dunia, disebabkan karena masih adanya iman, demikian pula tauhid yang belum batal, maka mereka berhak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, di antara keistimewaan umatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah mereka berhak untuk mendapatkan syafaat, mendapatkan bantuan, keringanan berupa ampunan. Demikian pula Allah naikkan derajatnya di dalam syurga, bahkan dibebaskan dari api neraka. Oleh karena itu disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang masalah ini. Kata beliau rahimahullah, wa qawlillahi ta'ala. Dan adapun dalil yang menunjukkan adanya syafa'ah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am 151. Allah menyatakan, wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Dan hendaklah anda wahai rasul, wahai nabi, ya, memberikan peringatan kepada siapa ya Rabb? Alladzina yakhafuna an yusharu ila rabbihim. Ya, kepada orang-orang yang merasa takut terhadap hari dikumpulkannya seluruh manusia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Laisa lahu min dunihi waliyyun wala syafi'. Ya, dan pada hari itu, ya, tidaklah ada bagi mereka selain Allah yang menjadi pelindung mereka dan tidak pula mampu memberikan syafa'ah kepada mereka, ya, kecuali bantuan dan pertolongan, ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat ini Allah menetapkan bahwa pada yaumul qiyamah yang berhak untuk memberikan syafa'ah, ya, dan yang memiliki hak syafa'ah adalah Allah semata. Ya. Ada selain Allah, maka sesungguhnya dialah asy-syafi' yang berhak untuk memberikan syafa'ah. Ya. Oleh karena itu, pada yaumul qiyamah, di padang mahsyar, ya, ketika seluruh manusia berkumpul, ya, dalam kondisi sesatan auratan ghurla, ya, bertelanjang kaki, ya, tidak menggunakan pakaian sehelai benang pun, dan belum dikhitan, kemudian Allah dekatkan matahari sejarah 1 mil, maka mereka sangat ingin agar dipercepat prosesnya, agar disegerakan, ya, proses perhitungan amal, ya, sehingga mereka pun, ya, saling memberikan, ya, masukan dan usulan, ya, agar supaya mereka dipercepat prosesnya. Ya, tapi akhirnya mereka mengusulkan, ya, bagaimana kalau kita datang kepada abina Adam alaihi salatu wassalam. Ya, kita datang saja kepada ayah kita, orang tua kita, ya, yaitu Adam alaihi salam. Ya, akhirnya Adam pun, ya, didatangi oleh seluruh manusia, ya, dan diminta untuk memberikan syafa'ah. Namun akhirnya beliau pun meminta udzur, ya, tidak mampu memberikan syafa'ah. Ya, kemudian beliau, ya, mengisyaratkan agar mereka, ya, manusia datang kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Fa innahu awalur rusul, ya, alladhi yub'atsu ilan nas. Sesungguhnya beliau adalah manusia yang pertama yang dianggap sebagai seorang rasul yang diutus ke tengah manusia. Nah, ya, kemudian Nabi Nuh alaihi salatu wassalam juga minta uzur, ya, tidak mampu dengan syafa'ah. Yang kemudian, ya, beliau pun mensyaratkan kepada, ya, nabi yang lainnya. Ya, mereka datang kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang juga Ibrahim meminta uzur, tidak mampu dengan syafa'ah. Ya, datang kepada Musa, ya, datang kepada Isa, dan seluruhnya masing-masing memiliki uzur. Ya, sampai akhirnya mereka datang kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Ya, kemudian, ya, Rasulullah, ya, menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan beliau, ya, memuji Allah, menyanjung Allah, ya, dan mensucikan Allah, dan beliau bersungkur sujud, ya, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian, ya, disampaikan kepada Nabi, ya Muhammad, irfa' rasak, ya, fatu'ta wa syafa'tu syafa', ya, wahai Nabi, ya, wahai Muhammad, angkat kepadamu, ya, mintalah, maka niscaya, ya, engkau akan diberi, wa syafa'tu syafa', ya, dan berikan syafa'ah, ya, karena sungguh engkau telah diberikan hak untuk memberikan syafa'ah. Ya, maka inilah yang dikenal dengan syafa'atul uzma pada yaumul qiyamah. Ya, sehingga di sini menunjukkan bahwa syafa'ah itu murni milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, ya, para nabi, para wali, ya, orang-orang saleh, maka mereka tidak mampu memberikan syafa'ah kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di dalam ayat ini juga, ya, kita mendapatkan faedah dan pelajaran, ya, bahwa ayat ini merupakan bantahan, ya, ya, kepada kaum musyrikin, ya, yang telah berusaha untuk meminta syafa'ah, ya, kepada para nabi, ya, kepada orang-orang saleh, ya, yang ternyata Allah nafikan itu. Ya, pada yaumul qiyamah tidak ada yang mampu memberikan syafa'ah, ya, dan tidak ada yang memiliki hak syafa'ah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Dan di dalam ayat ini juga, ya, kita mendapatkan faedah disyariatkannya. Ya, dianjurkannya untuk memberikan peringatan, ya, kepada kaum muslimin, ya, tentang adanya hari akhirah, adanya yaumul qiyamah. Demikian di dalam ayat ini. Faedah yang lain juga menunjukkan kepada kita bahwa, ya, orang-orang yang mendapatkan manfaat dari sebuah nasihat, ya, hanyalah ahlul iman, hanyalah kaum mukminin. Oleh karena itu Allah sebutkan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mukminin. Ya, kata Allah, dan hendaklah engkau wahai Nabi, wahai Muhammad, ya, memberikan peringatan, ya, kepada siapa? Kepada manusia. Ya, kenapa fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin? Ya, karena semua peringatan itu, nasihat itu, ya, tausiah itu akan memberikan manfaat hanyalah kepada, ya, kaum mu'minin. Orang-orang yang punya hati. Orang-orang yang berakal. Yang menjadikan hati dan pendengaran, demikian pula penglihatan, sebagai sarana dan media, ya, untuk mendapatkan faedah dari sebuah nasihat. Ya, hanyalah kaum mukminin yang bisa mencerna sebuah ayat. Hanyalah kaum mukminin yang bisa memahami sebuah hadis. Ya, hanyalah kaum mukminin yang dengan penglihatannya, ya, dengan, ya, matanya akan mendapatkan nasihat dari apa yang dia lihat. Hanyalah kaum mukminin, ya, yang dengan pendengarannya, dengan telinganya, dia mendapatkan manfaat dari sebuah nasihat. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kemudian yang berikutnya, kata Allah, disebutkan oleh beliau rahimahullah dalam surah Az-Zumar, surah Az-Zumar 44. Allah menyatakan wa qalihi ta'ala qulillahi syafa'atu jami'a. Ya, katakan wahai Nabi, ya, sesungguhnya hanya milik Allah, ya, syafaat itu seluruhnya. Ya. Sehingga ini juga menguatkan, ya, ayat yang pertama yang kita sebutkan bahwa syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu apabila, ya, seseorang ingin minta syafaat, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tentunya, ya, apabila seseorang ingin meminta syafaat, mendapatkan syafa'ah, maka hendaklah dia berusaha untuk menerapkan, ya, dan mengaplikasikan apa yang Allah sebutkan, ya, berupa syarat-syarat, ya, orang yang berhak untuk mendapatkan syafa'ah. Ya, dia harus pertahankan imannya. Ya, dia harus mempertahankan tauhidnya, jangan sampai batal. Ya, demikian pula dia berusaha untuk menjaga kesempurnaan iman dan tauhidnya. Ya. Nah, dengan cara apa? Ya, dengan cara beramal saleh. Ya. Karena hanya dengan inilah, ya, seorang bisa bertahan. Ya, setelah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian, ya, syarat yang kedua, izin. Dan nanti Allah izinkan bagi para nabi, ya, para rasul, ya, para wali, orang-orang saleh, bahkan para malaikat untuk memberikan syafaat kepada ahli iman. ya, kepada ahli taqwa, ahli tauhid. Ya, oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, as'adun nasi bi syafa'ati yaumul qiyamah ahlul kabair min ummati, bahwa orang yang paling berbahagia, ya, dengan syafaatku nanti pada yaumul qiyamah adalah pelaku dosa besar, ya, dari kalangan umatku. Itu orang-orang yang masih bertahan dengan imannya dan tauhidnya, ya, sehingga meskipun dia jatuh dalam kesalahan, maka disebabkan karena imannya belum batal, ya, dan tauhidnya belum gugur, ya, dengan kesyirikan, ya, dengan kekufuran masih terpapri dalam kalbunya yang paling dalam, maka ya, dia berhak untuk mendapatkan syafaat. Ya, oleh karena itu disebutkan dalam sebuah riwayat yang kalau tidak salah riwayat Ibnu Majah, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ayadkhula, ya, seluruh min ummah min ummatihi, akan masuk surga sepertiga dari umatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahkan nisfu ummatihi, ya, setengah dari umatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya. Dan pilihan yang kedua adalah asy-syafa'ah, ya, asy-syafa'ah. Maka ternyata Rasulullah alaihi salatu wassalam lebih memilih untuk mendapatkan syafa'ah, ya, mendapatkan hak untuk memberikan syafa'ah. Kenapa? Ya, karena dengan syafa'ah ini bahkan, ya, bisa lebih dari separuh umatnya Rasulullah, ya, masuk surga apabila mereka bertahan dengan tauhidnya, ya, bertahan dengan imannya. Ya, oleh karena itu ini termasuk keistimewaan umatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Nabi, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahda min qabri min al-anbiya." Ya, aku telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 hal, ya, yang mana tidak ada seorang nabi pun sebelumku yang mendapatkan perkara tersebut. Yang kemudian Rasulullah menyebutkan di antaranya, ya, bahwa Rasulullah mengatakan, "Utitu syafa'ah." Aku telah diberikan oleh Allah hak untuk memberikan syafa'ah. Ya. Nah, yang kemudian disebutkan, ya, ayat yang berikutnya dalam surat Al-Baqarah 255. Ya, Allah menyatakan, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih." Ya. Dan tidaklah ada, ya, seseorang yang mampu memberikan syafa'ah di sisi Allah, ya, kecuali bi'iznih, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini menunjukkan bahwa termasuk syarat, ya, seseorang mendapatkan syafa'ah adalah mendapatkan izin, ya, dari Allah kepada asy-syafi', kepada yang akan memberikan syafa'ah. Nah, demikian pula dalam ayat yang lain, dalam surah An-Najm, Allah menyatakan, "Wa qalihi ta'ala wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyazana Allah liman yasha'u wa yarda." Ya, sungguh banyak, ya, para malaikat yang ada di langit-langit tidaklah memberikan manfaat syafaat mereka sedikit pun, ya, kecuali setelah Allah mengizinkan mereka, ya, untuk berikan syafaat lima yasha, ya, kepada siapa yang Allah kehendaki, ya, wa yarda, dan orang-orang yang Allah ridai. Maka di dalam ayat yang mulia ini Allah sebutkan syarat, ya, seseorang mendapatkan syafa'ah. Ridha, ya, keridhaan dari Allah kepada yang akan mendapatkan syafa'ah, dan Allah tidak ridha kecuali kepada ahli Islam. Ya, inna dina indallahi al-Islam. Ya, sesungguhnya agama yang Allah ridhai, akidah, keyakinan yang Allah cintai hanyalah Islam. wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, dan barang siapa yang mencari ideologi, keyakinan, akidah ya selain Islam, ya, maka tidak akan diterima darinya selama-lamanya. Ya, dan nanti di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Ya, oleh karena itu orang-orang kafir, kaum musyrikin, ya, dengan berbagai macam agama mereka, ya, sama sekali tidak berhak untuk mendapatkan syafaat. Ya, dan inilah yang kita sebutkan syafaatul manfiyah. Syafaat yang dinafikan dari mereka, dari mana? Dari siapa? Dari orang kafir. Kaum musyrikin, mereka sama sekali tidak berhak untuk mendapatkan syafaat. Ya, kenapa? Karena Allah tidak ridha dengan akidah mereka, dengan keyakinan mereka. Ya. Nah, adapun kepada ahli iman, kepada ahli Islam, ahli tauhid, maka Allah ridha kepada mereka. Ya, yang kemudian ya dilanjutkan oleh beliau dari yang berikutnya. Kata beliau wa qalihi ta'ala, demikian pula dalam surat yang lainnya. Ya. Kata Allah, "Qul ud'u alladziina za'amtum min duunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samaawaati wa la fil ardh." Ya. "Qul ud'u alladziina za'amtum min duunillah," kata Allah, katakan wahai Nabi, ya, kepada mereka kaum musyrikin, "Ud'u alladziina za'amtum min duunillah," silakan kalian panggil, kalian seru. Ya, kalian berdoa kepada orang-orang yang kalian anggap ya mampu berikan syafaat kepada kalian, mampu berikan apa yang kalian minta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perintah. Ya, namun muatannya adalah tantangan. Ya, sekaligus taubih. Ya, cercaan kepada mereka. Ya, supaya mereka sadar. Ya. Sekaligus ancaman dari Allah, ya. Kalau kalian betul-betul jujur, silakan kalian minta. Ya, kepada semua-semua kalian itu, kepada patung dan berhala kalian itu, silakan minta apa yang kalian inginkan, silakan. Ud'ul ladina za'amtum min dunillah. Kemudian Allah jelaskan, la yamlikuna mithqala dzarrah fis samawati wala fil ardh. Sementara mereka ini tidak memiliki sedikit pun apa yang ada di langit-langit dan tidak pula yang ada di bumi. Ini enggak bisa apa-apa. Ya, apa yang kalian agungkan selama ini? Apa yang kalian keramatkan selama ini, yang kalian puja-puja selama ini, yang kalian ya bagus-bagus di kuburannya, yang kalian sembah-sembah, yang kalian doai selama ini, la yamlikuna mithqala dzarrah. Mereka sama sekali tidak memiliki sedikit pun ya. Ya, dari apa yang ada di langit dan demikian pula di bumi. Artinya tidak bisa memberikan apa-apa. Ya, itu hanyalah persangkaan mereka saja. Ya, mereka rame-rame berbondong-bondong datang ke kuburan minta syafaat. Itu ya sekedar persangkaan mereka. Ya, husnudzon mereka yang berlebihan. Siapa yang permainkan mereka? Ya, makanya di sini Allah ingatkan, "Qul ladzina za'amtum min dunillah." Silakan. Ya, kalian minta kepada teman-teman kalian dari selain Allah Subhanahu wa taala, minta apa? Terserah. Ya, namun ingat, mereka itu enggak bisa apa-apa. La yamlikuuna mithqala dzarrah. Ya, maka ini menunjukkan bahwa ya ketika manusia bahkan kaum muslimin datang kepada Rasulullah, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, kepada guru fulan, guru alan, ya, kepada wali fulan, wali alan untuk minta syafaat dari mereka, maka ini la yamlikuuna mithqala dzarrah. Sama sekali mereka tidak mampu memberikan sedikit pun apa yang mereka inginkan. Ya. Nah, karena syafaat milik Allah semata. Ya. Oleh karena itu di sini para ulama ya sebagai pelengkap menyebutkan macam-macam syafaat. Ya, macam-macam syafaat. Yang pertama adalah syafaat yang khusus untuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan jenis yang kedua itu syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah, ya, demikian pula yang selainnya. Adapun jenis yang pertama, ya, syafaat yang khusus, ya, hanya diberikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah syafaatul udhma, syafa'atul udhma, yaitu syafaat Rasulullah dan syafaat Nabi kepada manusia. Al-mawqif di pada mahsyar. Ya, untuk mempercepat ya proses perhitungan amal ya pada yaumul qiyamah. Nah, ini yang pertama. Ya, kemudian yang kedua adalah syafaat Rasulullah ya, kepada Abu Talib, paman beliau sendiri. Ya, yaitu diperingan ya sisaannya di neraka jahanam. Ya. Nah, sampai-sampai Rasulullah mengatakan ya, laula ana lakan fi tarkil asfali minan nar. Ya, kalau seandainya bukan karena saya, kata Nabi tentang Abu Talib, paman beliau yang mati dalam kondisi kafir, sungguh dia berada di kerak neraka yang paling bawah. Ya, namun ternyata disebabkan dengan syafaat beliau alaihissalatu wassalam, Abu Talib mendapatkan keringanan, ya, mendapatkan kehormatan, mendapatkan sisa neraka yang paling ringan, ya, mengenakan dua terompah, ya, dua sandal dari api neraka yang kemudian hancur dan berantakan apa yang ada di kepalanya. Ya, alhamdulillah. Kemudian syafaat yang ketiga, yang ini juga merupakan kekhususan Rasulullah alaihissalatu wassalam, ya, adalah ya, syafaat Nabi ya, kepada ahlu jannah untuk masuk dalam surga. Ya, jadi pada yaumul qiyamah ketika selesai ya, proses ya, perhitungan amal, ya, kemudian ditimbang ya, sampai melewati shirath, maka ahlu jannah yang selamat dari melewati shirath dari neraka jahannam, kemudian berada di pintu surga, mereka tidak akan mampu masuk dalam surga kecuali setelah mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian ya, jenis yang kedua yaitu syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah, demikian pula yang lainnya selain Nabi. Ya, sudah isya belum ya? Dikit lagi ya, Ustaz. Adhan. Sudah ada? Ayo. Ya, tersisa ya. Insya Allah nanti dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.